Mitra bisnis, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan daftar negatif investasi baru yang tertuang dalam Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing. Ada sektor yang tetap tertutup bagi investasi asing, seperti penyediaan menara telekomunikasi. Tapi ada pula sektor yang memperbesar peluang asing menjadi pemegang saham mayoritas, seperti pada usaha pelayaran dan rumah sakit. Sedangkan untuk sektor industri kreatif, pertanian, dan pos, kepemilikan saham asing hanya dibatasi maksimal 49% saja. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan CEO perusahaan pelayaran Arpeni Lines, Untoro Suryo. Pak Untoro, bagaimana komentar Anda? Ya, ini adalah langkah mundur, Pak. Kami pengusaha tidak begitu setuju. Karena begini, karena kita kan ada azas kapotas. Kita kan memiliki pembinaan perusahaan pelayaran, bagaimana kita harus memperbolehkan perusahaan asing masuk ke dalam. Kan rusak semua, Pak. Sekarang kan asing boleh menguasai saham sampai 60%. Kalau sebelumnya bagaimana, Pak? Ini 49%, Pak. Maksimum asing 49%. Terus dalam negeri 51, kan? Itu pun 49%, tapi kenyataan, Pak, ya, di lapangan itu banyak kan itu akhirnya perusahaan kita itu sebagai tameng aja ke depan gitu, Pak, panting. Kontrol semua itu masih perusahaan asing gitu, Pak. Apalagi 60% ya habis, kita sudah pembinaan, kita punya hak sekian untuk bisa kita jalankan, kenapa dikasih orang kan gitu, Pak. Harusnya kan kepentingan kepada perusahaan penanam modal dalam negeri dulu kan, Pak. Tapi kondisi usaha pelayaran kita kan juga sedang sulit, Pak. Tidak, Pak. Kalau kita perhatikan, kalian kita sudah membaik. Cuma, apa itu kadang-kadang salah persepsi saja, kan, Pak. Kadang kita membaik kok. Apalagi lagi komoditi itu adalah komoditi kita, kan. Masa dikasih-kasihkan orang lain yang akut, ya kan? Dan seharusnya pemerintah kalau lihat begini, ya, kasihlah. Apa itu kredit diberikan perusahaan pelayaran seperti beli kapal. Sebenarnya kapalnya cukup, kan, Pak. Iya, kan? Jadi saya kira itu problemnya, masalahnya, Pak. Insentif yang diberikan pemerintah pada industri pelayaran bagaimana, Pak? Saya kira insentif dari pemerintah itu masih setengah hati, Pak. Tidak begitu, masalahnya itu adalah tidak konsen, ya kan? Jadi apalagi sekarang seperti contohnya berapa lama itu harus ada retreat dengan presiden di Tampak Siri, itu kan sudah ada konektivitas. Itu kan harusnya adalah hak daripada usaha-usaha kita, kan? Masa dikasih-kasih orang asing kan nggak bisa, Pak. Kalau dari dan keluar negeri, okay, saya masih bisa terima. Tapi kalau dalam negeri tidak bisa, harusnya tutup negatif list, Pak, betul sekalian. Karena kita asas kapotas sudah di Impres 5 dan Undang-Undang nomor 17 itu sudah dinyatakan asas kapotas nggak bisa dikasihkan orang-orang, Pak. Nah, kalau kita semua bersatu, kalau kita bersatu bisa kok. Bukan ngapa-apa, bank juga kasih pemerintah betul-betul konten ya. Armada-armada, kalau armadanya ditambah ya muatan cukup kan, Pak. Demikian Untoro Suryo dan saya Rizal Andika.